Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawasal darsana fi siratil rasul alaihi salatu wassalam. InsyaAllah ta'ala fi hadhi laylah al-mubarakah. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pelajaran kita sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di mana kita masih berada pada pembahasan propaganda orang-orang musyrik terhadap dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana kita telah sampai pada bentuk propaganda yang keempat, yaitu berbagai macam bentuk perdebatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menggencarkan berbagai macam syubhat dan menyebarkannya dan memperdebatkannya. Di mana telah kita ketahui bahwasannya pokok permasalahan yang mereka perdebatkan itu menyangkut tiga perkara inti, yaitu masalah tauhid dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan yang ketiga adalah kebangkitan setelah kematian. Ini merupakan tiga perkara inti yang mereka tentang. Kemudian mereka persoalkan, mereka permasalahkan, mereka perdebatkan. Dan beberapa perkara yang mereka perdebatkan itu, dari tiga masalah itu sudah kita kaji dan telah kita bahas bantahan-bantahan terkait dengan tiga syubhat tersebut. Dan telah kita baca, ya, ini terkait dengan bantahan akan pengingkaran mereka terhadap kematian atau kebangkitan setelah kematian. Dan yang kedua terkait dengan risalah kerasulan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkait dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa syubhat yang mereka tebarkan, apa syubhat yang mereka sebarkan terkait dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Siapa yang bisa menjawab? Nam ya Arman. Bagaimana ulangi? Bagaimana syubhat mereka? Nah, mereka bilang yang namanya kerasulan, rasul itu utusan Allah itu ya enggak pantas kalau diberikan kepada manusia. Ya, mereka bilang demikian. Tidak pantas Nabi Muhammad itu menjabat sebagai seorang rasul, karena rasul utusan Allah itu semestinya Kata mereka dari kalangan apa? Malaikat. Ya, semestinya para malaikat yang menjadi rasul, ya, kepada manusia ini. Tentunya ini merupakan perkara yang mereka ada-adakan, cari-cari alasan saja, ya. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya, coba siapa yang bisa membantah syubhatnya mereka? Nami Abu Salman. Tayyib barakallahu fiik, ahsan. Tayyib, sekali lagi itu merupakan perkara yang mereka ada-adakan, cari-cari alasan saja, karena mereka tahu pun juga para nabi dan para rasul sebelumnya juga dari kalangan manusia, ya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya. Mereka tahu perkara itu dan mereka mengakuinya. Mereka adalah sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka, ya. Tidak ada lagi alasan bagi mereka, barakallahu fikum. Tapi toh walaupun sudah enggak ada alasan bagi mereka, kembali mereka mencari-cari alasan lagi, ya. Kemudian memunculkan syubhat lagi. Ya wes kalau dari kalangan manusia, tapi kenapa kok risalah wahyu yang diangkat jadi rasul ini anak yatim yang miskin ini, ya, muncul lagi, cari-cari alasan lagi. Kenapa kok diberikan kepada anak yatim yang miskin ini? Kenapa kok para pembesar, ya? Barakallahu fikum, baik itu di Mekah ataupun juga di Taif, ya. Nah, cari-cari alasan saja, ya. Barakallahu fikum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka ini yang membagi-bagikan rahmatnya Rabbmu? Apakah mereka yang menentukan diangkatnya manusia jadi rasul? Apakah mereka, ya, termasuk rahmat Allah adalah rasul, dakwah tauhid ini, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka yang menentukannya? Sekali-kali tidak demikian. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kepada syubhat yang berikutnya. Sekali tidak menerima al-haq, sekali tidak menerima al-haq, terus akan apa namanya memunculkan syubhat yang berikutnya, memunculkan syubhat yang berikutnya, syubhat yang berikutnya. Coba satu saja, oh ya wis, iman, yakin, sudah mengakui Nabi Muhammad sebagai rasul utusan Allah, ya sudah selesai. Beriman dia kepada Allah dan rasulnya, selesai, walhamdulillah. Tapi coba enggak diterima, memunculkan syubhat yang lain. Sudah terbantah, munculkan lagi syubhat yang lain. Sudah terbantah, munculkan lagi syubhat yang lain. Dan demikian seterusnya. Waliyazubillah. Ya. Dan demikian pula ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ya. Juga seperti perbuatannya orang-orang musyrik ini. Ya, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Naam. قال رحمه الله تعالى فانتقلوا بعد ذلك إلى شبهة أخرى فانتقلوا lalu mereka pindah بعد ذلك setelah itu setelah syubhat yang sebelumnya إلى شبهة أخرى pindah ke syubhat yang lain ya nعم Apa syubhatnya? Qalu mereka mengatakan Inna man yakunu rasulan limalikin min mulukid dunya ya. Inna man yakuna rasulan Sesungguhnya orang yang pantas untuk jadi seorang rasul Ya. Orang yang pantas untuk jadi seorang rasul adalah itu diberikan kepada siapa? Li malikin. Semestinya kepada seorang raja, penguasa, ini raja min mulukid dunia, daripada raja-raja dunia ini. Pindah lagi ke syubhat yang lainnya. Mereka bilang begitu, semestinya ya diberikan kepada seorang raja, kata mereka. Ya. Yang mana yuwafiru lahu al muluku asbab al hismata wal jaha minal khodami. Ya. Yuwafiru lahul muluk, yang mana kerajaannya ini ya, memberikan kepadanya ya, berbagai macam bentuk sebab-sebab kehormatan, begitu ya. Artinya dengan kerajaannya, dengan kekuasaannya ini, maka dia akan apa? Memiliki kehormatan, kewibawaan, ya, waljah, demikian pula kedudukan, ya, dengan kekuasaannya, dengan kerajaannya tersebut, ya, minal khodami, daripada para pembantu, memiliki pembantu yang banyak, semestinya mereka bilang demikian, ya, wal hasmi, demikian pula para pelayan, ya, nah. Ya prajuritnya, ya pasukannya, ya para pembantunya, ya para pelayannya, semuanya, ya. Nah, tayyib yang mendengar kekuasaannya itu dia akan memiliki berbagai macam bentuk ini tadi, ya, kedudukan, pembantu, pelayan, ya. Wadhi'ah, demikian pula kekuasaan wilayah yang luas. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa yamshi seterusnya ya, wa huwa yamshi fi mawkabin minal hurasi, ya, dia yang mana dia ini semestinya sebagai seorang raja tadi itu yang jadi seorang rasul, ya, dia itu berjalan, ya, di tengah-tengah iring-iringan para pengawalnya. Ya. Orang berjalan beriringan kan dikawal ya oleh para pengawalnya. Wal murafiqin, dan orang-orang terdekatnya ya. Nah. Para menterinya, mungkin perdana menterinya dan semisalnya ya. Nah. Ashabil izzi wa syarafi, orang-orang yang memiliki keagungan dan ini apa namanya dan kemuliaan ya. Nah, semestinya begitu kata mereka ya. Sebagaimana seorang raja dia itu berjalan dikawal oleh para pengawalnya ya, selalu di apa namanya didampingi oleh pendamping terdekatnya ya, para pembesarnya ya. Nah, fama balu Muhammadin, maka bagaimana dengan Nabi Muhammad, kata mereka ya, bagaimana coba dengan Nabi Muhammad ini, yadfa'u fil aswaq, yadfa'u fil aswaq, keluar masuk ke pasar ya, berjalan ke pasar ya, tapi berjualan di pasar. Nabi alaihi salatu wassalam, apa tujuannya? Liluqmati aishin, ya, untuk mencari sesuap nasi untuk menyambung hidupnya ya. Nah, kecil seperti itu kok jadi rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, keluar masuk jual beli di pasar seperti itu untuk mencari luqmah, sesuap nasi. Kehidupannya ya. Wa yad'i innahu rasulullah, dan dia mengaku bahwasannya dia adalah utusan Allah, masa seperti ini? Naam, wali'nazubillah. Hal ini sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan-ucapan mereka yang amat sangat tidak pantas tersebut, ya. Ya ini memang sengaja sekedar untuk menolak saja, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 78, "Laula unzila ilaihi malakun." Kenapa tidak diturunkan bersamanya itu seorang malaikat? Ya. Kenapa tidak diturunkan kepada seorang malaikat? Ya. Fayakuna ma'ahu nadhiran, sehingga malaikat itu menjadi pemberi peringatan juga bersamanya, bersama dengan Nabi Muhammad. Ya, kenapa enggak diturunkan seorang malaikat, kata mereka, bersama Nabi alaihi salatu wasalam untuk menjadi pembawa penyampai peringatan? Nah, ini yang sebelumnya, ya. Au yulqa ilaihi kanzun, ataupun juga kenapa tidak diberikan kepadanya itu kanzun, perbendaharaan, apa namanya, harta benda yang berlimpah ruah kepadanya, ya, sebagaimana seorang raja, ya, dari raja-raja di muka bumi ini, ya, memiliki perbendaharaan, ya, kerajaan kaya raya. Kenapa enggak diberikan kepadanya ini kekayaan yang berlimpah ruah? Au takuna lahu jannatun, atau juga kenapa tidak diberikan kepadanya itu kebun, ya? Jannah ini, ikhwan, secara asal makna secara bahasa adalah kebun-kebun seperti itu, ya. Nah, taman-taman itu makna jannah secara bahasa. Kenapa dia itu enggak punya kebun-kebun, taman-taman? Ya, sebagaimana layaknya seorang raja, banyak kebunnya, taman-taman yang indah. Kenapa dia enggak punya seperti itu? Ya. Ya'kulu minha, yang kemudian dia bisa makan, menikmati daripada hasil kebun tersebut. Ya. Nah. Kenapa bukan orang besar kaya raya, begitu kata mereka, ya. Wa qala adh-dhalimun, dan orang-orang yang zalim mengatakan, "In tattabi'una illa rajulan mashhura." Tidaklah kalian mengikuti kecuali orang yang kena sihir, ya. Nah. Ini ejekan juga kepada para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kalian ini mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam, beriman kepadanya, berarti kalian itu mengikuti orang yang kena sihir, begitu kata mereka. Naam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah apa namanya, syubhat-syubhat mereka yang mereka ada-adakan, ya. Mereka cari-cari alasan saja untuk menolak ini, untuk tidak memberiman kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, sekali lagi, sifat dan perilaku yang seperti ini pun juga terwariskan kepada sebagian umat Islam. Mereka-mereka orang-orang jahil, orang-orang yang fanatik, ya. Nah, enggak mau menerima kebenaran dikarenakan yang menyampaikan kebenaran itu orang kecil, enggak dikenal, bukan orang yang besar. Nah, la musta'an. Yang dilihat adalah kebesarannya, ya. Mana pondok pesantrennya kecil seperti itu? Enggak dikenal orang. Siapa Ustaz Fulan? Enggak dikenal. Nah, coba itu Syekh Kabir Habib Kiai Haji Fulan Fulan besar. Kalian ada apanya? Enggak ada apa-apanya kalian. Kecil, enggak dikenal orang. Nah, Allah musta'an. Yang jadi tolak ukur untuk menerima al-haq adalah semata-mata kebesaran manusia. Persis seperti orang-orang musyrik ini tadi. Ya. Wallahualam. Maka bagaimana jawaban dan bantahan Allah Subhanahu wa taala Ya, ini pun juga tentunya sudah di apa namanya sudah diterangkan pada ayat yang sebelumnya yang telah kita baca. Di sini kembali diulangi ya tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala menunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini dipilih. Ya ini kecil dalam pandangan manusia ya. Tapi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Manusia terbaik terpilih tengah-tengah manusia ini. Ya. Nah. Di sinilah bantahannya, hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang besar, bukan dari raja dan yang lain-lainnya, ya. Barakallahu fikum. Yang mana Raja Herakl, ya, Heraklius, Raja Romawi itu sudah paham dan ngerti tentang sifat-sifat karakteristik Nabi Muhammad SAW yang akan datang, ya, yang akan jadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mungkin Insya Allah akan di apa namanya, mungkin di tempat yang akan dibahas Insya Allah Taala. Walhasil, barakallahu fikum. Ciri-ciri Rasulullah SAW sudah diketahui oleh sebagai manusia yang berilmu. Di antara cirinya adalah bukan raja, bukan pembesar. Ya, kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Karena ya, kita Herakl ini, kata Herakl, kalau misalnya ini Nabi Muhammad SAW adalah seorang raja yang besar, tentunya dengan dakwahnya itu semata-mata untuk mencari simpati dan dukungan manusia saja. Untuk memperbesar kekuasaannya, untuk memperbesar kerajaannya. Kan begitu, otomatis demikian. Makanya jelas seorang nabi manusia biasa kecil. Nampak sekali bukan untuk mencari kekuasaan. Coba kalau seorang raja mendakwakan sebagai nabi, seorang rasul, sekali lagi tentunya dakwanya ini apa? Untuk mencari simpati manusia, untuk memperbesar dukungan kepadanya, memperbesar kerajaannya kalau seorang raja. Tentunya demikian. Tapi ini enggak. Barakallahu fikum. Kita baca. Qala rahimahullah taala wa ma'lumun anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan perkara yang maklum bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qad ursila ila jami'i anwa'il bashar, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus ila jami'i anwa'il bashar, diutus kepada semua golongan manusia, bermacam-macamnya manusia. Ya. Nah, berbagai macam tingkatan dan kelasnya manusia itu. Untuk semuanya, jami', semuanya. Ya. Nah. Sigharihim, yang kecilnya mereka dari kalangan manusia itu, wa kibarihim, dan orang-orang besarnya, ya. Nah. Baik manusia yang dianggap kecil oleh manusia ataupun juga orang-orang yang dipandang besar juga dalam pandangan manusia, wa du'afaihim, demikian pula Rasul sasan diutus juga untuk orang-orang lemahnya, ya, dari kalangan manusia, para du'afanya juga, ya, yang lemah, wa aqwiyaihim, dan juga diutus juga untuk orang-orang yang kuatnya juga dari kalangan manusia itu, ya, yang memiliki kedudukan tinggi besar dan kuat juga. Seluruh manusia yang lemah dan yang kuat, wa asnabihim wa asrafihim, ya, yang rendahannya dan yang mulianya, ya, manusia yang dianggap rendah, ya, kecil tadi, atau juga asraf, ya, manusia yang dianggap besar, tinggi, mulia, pun juga demikian ditulis kepada mereka, wa abidihim, dan juga kepada para budaknya juga, ya, wa ahrarihim, dan orang-orang merdekanya juga, ya. Naam. Diutus kepada semua lapisan manusia. Budaknya dan orang merdekanya juga. Naam. Falau hasala lahu ma taqaddama min al-abha, maka ya, kalau seandainya, ya, beliau memiliki, mendapatkan, menghasilkan berbagai macam kebesaran yang telah lalu penyebutannya, ya kawan. Ya, sebagaimana seorang raja yang memiliki berbagai macam kebesaran, minal abha, ya, daripada barakallahu fikum, kemewahan harta bendanya, ya, bergelimang dengan berbagai macam kemewahan, wal jalal, demikian pula kedudukan yang tinggi, yang agung, yang mulia, ya, wa mawakibatil khadam, demikian pula para pengiring, para pelayan, para pembantu, wal hasyam, ya, wal hasyam juga demikian pula para pembantunya, para pelayannya juga, ya, mirip ini, hampir mirip antara khadam dengan al hasyam, ya, para pelayan, diiringi para pelayannya, wal kibar, demikian pula selalu disertai oleh para pembesarnya, ya. Nah, maka kalau seandainya nabi ini seperti ini tipenya, ya, seperti raja tadi itu yang memiliki berbagai macam kebesaran tadi, maka lam yakun yastafid bihi du'afa'un nas wa sigharuhum, ya. Naam. Lam yakun yastafidu bihi du'afa'un nas wa du'afa'uhum. Maka tidak akan bisa mengambil faedah, ya, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang lemah, demikian pula orang-orang kecilnya. Ya. Ini saja demikian, ini merupakan suatu perkara keniscayaan sudah. Orang besar, raja, penguasa besar, orang-orang kecil bisa mengambil manfaat apa dari orang besar tadi itu? Biasanya orang besar, raja kan cuma ya sebatas hubungannya dengan orang besar-besar saja, dengan raja-raja yang lainnya, dengan para penguasa yang lainnya, ataupun juga dengan menteri-menterinya, ya. Nah, ada pun yang kecil-kecilnya nggak tersentuh, kan begitu? Tapi enggak, inilah hikmahnya, ya. Nabi SAW itu dari kalangan yang katakanlah kecil dalam pandangan manusia itu agar bisa menyentuh kalangan kecilnya juga, begitu. Kalau orang besarnya seperti raja, tidak akan bisa menyentuh apa? Kalangan kecilnya, orang-orang lemahnya. Lam yakun yastafidu bihi du'afa'un nas wa sugaruhum wa hum jumhurul bashar, sementara mereka ini orang-orang lemah, orang-orang kecil ini mayoritas manusia, ya. Mayoritas manusia itu kebanyakannya orang-orang kecil, orang-orang lemah, kan begitu. Ya, orang-orang besar, orang kaya raya ini kan khusus, ya, sebagian kecil saja. Hanya kebanyakannya adalah orang-orang lemah. Sementara tadi itu hikmahnya Rasul sebagai apa? Yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Baik. Nah. Kalau memang demikian keadaannya, tidak bisa mengambil faedah orang-orang kecilnya, maka wa idzan, dan demikian pula lafatat maslahatur risalah. Lafatat maslahatur risalah. Akan kosong, tidak akan bisa diraih maslahat risalah, maslahat kerasulan, ya. Nah, tidak akan bisa dicapai, ya. Nah, daripada maslahat kebaikan daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang-orang kecil enggak tersentuh. Baik. Nah. Walam ta'ud laha fa'idatun tuzkar, demikian pula tidak dapat meraih berbagai macam faedah yang telah disebutkan tadi, ya. Nah. Ya, walidzalika, oleh karena itu, ya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW, ya, sebagaimana mereka katakan yatim miskin, diejek, ya, anak yatim, orang kecil miskin, ya. Tayib, dengan keberatan beliau seperti ini, kecil dalam pandangan manusia tadi, ikhwan, ya. Ujiba al-musyrikun ala talabihim hadza, ya. Maka terbantahlah, terjawablah, ya, syubhatnya orang-orang musyrik ya, atas tuntutan mereka tadi, ya, atas tuntutan mereka tersebut, bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulun, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, ya, memang betul-betul rasul, begitu ya. Artinya kan dengan hikmah beliau sebagai orang kecil, bukan raja, bukan orang besar, maka demikianlah, terbantahlah, terjawablah tuntutan mereka itu. Memang demikian hikmah daripada ar-risalah. Naam. Ya'ni yakfi lidahdi syubhatikum. Ya'ni yakfi lidahdi syubhatikum. Ya'ni cukup ya untuk membantah syubhat kalian, ya. Cukup untuk membantah syubhat kalian hadhihi, ya. Annahu rasul, bahwasanya dia itu memang seorang rasul, ya. Dia adalah seorang rasul. Artinya kan secara singkat saja, ya cukuplah sebagai jawaban untuk kalian wahai orang-orang musyrik, keberadaan beliau yang kecil ini, ya itulah hakikat seorang rasul seperti itu. Ya begitu. Karena tujuan daripada risalah untuk apa? Untuk seluruh manusia. Nah, sebagaimana telah dijabarkan tadi. Wallazi talabtumuhu lahu minal hisma, ya. Dan yang kalian tuntut, ya, daripada al-hisma, yaitu kehormatan, ya. Barakallahu fikum, wal jah, kedudukan, ya. Wal mauqib, dan para pengiring, ya, para pengawal, wal mal, demikian pula harta benda yang berlimpah ruah, ya, ini semuanya yunafi tablighar risalah, ya, fi amatin nas, yunafi tablighar risalah fi amatin nas, ini semua dapat menghilangkan, ya, dapat menghilangkan tujuan, ya, disampaikannya risalah pada seluruh umat manusia. 6. Bainama hum maqsuduna birrisalah, sementara mereka ini orang-orang musyrik ini maqsudun, ya, yang diincar, yang dituju, ya, dengan apa? Dengan risalah. Mereka juga ini orang-orang musyrik juga, inilah juga mereka yang dijadikan targetnya juga, ya. Taib, sebagai orang-orang yang dituju juga untuk penyampaian ar-risalah. Barakallahu fikum, ini kan kita ambil hikmah, faedah, pelajaran yang amat sangat berharga, amat sangat besar, yaitu kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, ya, dari kalangan manusia yang kecil, kan begitu, ya, yatim, enggak punya bapak, enggak punya ibu, ya. Nam yang berdagang jualan di pasar, bukan orang yang memang keturunan terhormat, ya. Secara keturunan adalah keturunan terhormat, terpilih, orang-orang mulia, ya, tapi tidak memiliki jabatan begitu, ya. Nah, tidak memiliki kedudukan yang tinggi seperti itu, enggak, karena yatim, kan begitu. Tayib, kenapa demikian? Inilah hikmahnya, ya. Bukan dari kalangan para penguasa, bukan pula raja-raja, ya. Hikmah Allah Subhanahu wa taala amat sangat dalam, ya. Nah. Dan inilah hikmahnya sudah kita pelajari tadi, ya. Barakallahu fikum. Yang mana tujuannya sekali lagi apa, ikhwan? Untuk dapat sampai, ya, agar dapat sampai, ya, dakwah ini kepada seluruh lapisan manusia. Barakallahu fikum. Ya, ke orang raja. Orang kecil mau mendekat saja sudah susah, sudah sulit, ya. Izin aja sudah mungkin berhari-hari, ya. Barakallahu fikum. Tapi Rasulullah SAW, masya Allah, dalam disebutkan dalam Sahih Muslim kalau tidak salah, walam yakun lahu bawabin, ya. Dalam bab sabar dituliskan dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab sabar, ya. Barakallahu fikum. Ketika ada salah seorang wanita yang ditinggalkan mati oleh anaknya, kemudian wanita itu meratapi kematian anaknya di kuburan, ya. Kemudian Rasulullah SAW menasehatinya agar apa, ikhwan? Agar bersabar. Ya, wanita ini menolak. Kamu enggak tahu apa yang aku rasakan. Kamu soalnya enggak tertimpa musibah seperti ini. Ya, enggak menerima nasihat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pergi meninggalkan wanita tadi itu. Kemudian sahabat menyampaikan, memberitahukan kepada wanita tadi, siapa kamu? Kamu tahu tadi siapa itu yang berbicara dengan kamu? Kamu tahu? Enggak tahu, itu Rasulullah SAW, itu Nabi. Kaget ini wanita ini. Kaget setengah mati, langsung datang ke rumah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam untuk minta maaf, minta uzur dan yang karena saya enggak tahu dan yang lain-lainnya, ya. Dalam hadis disebutkan bagaimana, ikhwan? Walam yajid lahu bawabin. Artinya bahwasanya Rasulullah SAW tidak memiliki para penjaga pintu. Ya, artinya apa? Enggak punya satpam, enggak punya security, enggak punya para penjaga, para pengawal, enggak punya. Begitu ya. Sebagaimana manusia biasa, bukan orang besar. Coba kalau orang besar, wah masih minta izin, masih minta ini, minta itu, macam-macam dan seterusnya. Ya. Sebagaimana orang bilang kalau mau ke presiden harus ajudan-ajudannya ini dan seterusnya, kan begitu kata mereka. Tapi alhamdulillah Rasul SAW manusia biasa seperti ini, inilah hikmahnya. Ya. Bisa mendapatkan ilmu dengan mudah, dengan gampang, duduk bermajlis di masjidnya pada waktu itu, ya. Dan kemudian juga Rasulullah SAW punya kebiasaan duduk-duduk santai-santai dengan para sahabatnya, bercengkerama, berbicara, bercerita, ya. Memberikan faedah ilmu, nasihat, tausiah dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah. Nah. Dan juga apalagi, ikhwan, apa namanya, hikmahnya, pelajarannya apa, ikhwan? Yaitu apa? Kita mengambil, meneladani kesederhanaan beliau alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Sehingga dari situ kita bisa meneladani kesederhanaannya, sehingga kita bisa belajar untuk zuhud, ya. Tidak cinta dengan dunia, ya. Nah, ya beliau juga bekerja ke pasar jual beli, memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Barakallahu fikum. Nah, ini lebih tentunya lebih ablag, lebih mengena untuk kita tiru, untuk kita contoh, untuk kita teladani daripada beliau sebagai seorang besar raja. Bagaimana mungkin kita meniru meneladani orang raja, kan nggak bisa, ya. Tapi beliau orang kecil akan bisa ditiru oleh siapapun juga. Hatta raja bisa meniru beliau alaihi salatu wassalam. Bagaimana cara makannya, bagaimana cara berjalannya, bagaimana naik kendaraan, bagaimana pula rumahnya. Semua orang bisa meniru. Coba beliau orang kaya raya, ya enggak bisa niru kita orang-orang miskin, ya. Nah, alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kesederhanaannya, bagaimana perabotan rumahnya, bagaimana rumahnya. Ya, ala kadarnya, ya. Wallahul musta'an. Barakallahu fikum. Satu lagi yang terakhir. Nah, ini ikhwan, setelah selesai daripada syubhat ini dan terbantah, ya, terbantah, ya lagi-lagi mereka mendatangkan syubhat yang lainnya. Waliyauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Seperti Bani Israel, ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, falamma radda ala syubhatihim, ya, tatkala Allah telah membantah syubhat-syubhat mereka, hadihi, syubhat-syubhat mereka ini, ya, taqaddamu khutwatan ukhra, mereka melangkah, ya, ke syubhat yang berikutnya. Waliyazubillah. Cari-cari alasan lagi yang lainnya, gitu ya. Wa akhadhu yutalibuna bil ayat inadan wa ta'jizan. Apa yang berikutnya? Langkah apa lagi yang berikutnya? Mereka mulai menuntut, meminta apa? Bil ayat, meminta bukti-bukti, meminta mukjizat-mukjizat, ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, minta bukti-bukti sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Minta apa coba buktinya kalau kamu utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, apa mukjizatnya? Itu yang mereka tuntut, itu mereka minta. Tapi dalam rangka apa? Bukan untuk beriman, bukan agar tambah yakin, tapi apa? Inadan, dalam rangka untuk menolak, menentang, ya, wa ta'jizan, dan juga untuk melemahkan beliau alaihi salatu wasalam. Coba memang kalau bernabi, coba tunjukkan apa sih buktinya, ya, untuk menolak kenabian beliau dan juga apa? Untuk melemahkan beliau alaihi salatu wasalam. Subhanallah alazim. Begitu ikhwan, ya, menuntut apa? Minta ayat, yaitu bukti-bukti ataupun juga semacam mukjizat-mukjizat. Nah, begitu yang berikutnya. Fadara bainahum wa bainan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam niqashun wa hiwarun. Maka berputarlah, ya, terjadilah antara mereka orang-orang musyrik ini dan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam berbagai macam bentuk, ya, ini perdebatan dan diskusi, ya, nah, semacam itu, ya. Barakallahu fikum. Kembali lagi kepada apa? Perdebatan, niqash, ya. Nah. Barakallahu fikum. Allah musta'an. Wa sanati 'ala syai'in minhu insyaallah. Ya, dan insyaallah taala akan kami bawakan, ya, sebagian daripada permasalahan ini. Terkait apa, ikhwan? Tuntutan minta bukti, minta mukjizat, ya, sehingga kemudian lagi-lagi terjadi apa? Perdebatan di antara Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan orang-orang musyrik. Wallahu musta'an. Nah. Sampai di sini insyaallah taala. Darsuna hadhihi al-lailah al-mubarakah. Semoga bisa kita ambil pelajarannya dan Allah berikan taufik untuk meneladani petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semoga kita semakin cinta kepada beliau alaihi salatu wasalam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.